بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. Demikian dalam secara dibawakan ayat secara sempurna. Dalam matanya dikatakan waqala walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musfikun, yakni khaifun. Musfikun maknanya khaifun. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Terkait dalam ayat ini dibawakan dalam ta'liq nomor 1 dibawakan oleh beliau Syekh Muhammad Hamid Fiqih. Beliau menukilkan dari Qurratul Uyun. Qurratul Uyunil Muwahhidin. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala: ay ma'a ihsanihim wa amalihim as-salih musfikuna minallahi wa khaifuna wajilun. Bersamaan dengan ihsan mereka, yakni mereka berbuat baik, ihsan yakni di atas sunnah, itu ihsan. Dan bersama dengan amalan mereka yang soleh, bersama dengan itu mereka khaifuna minallahi ta'ala, musfikuna minallahi ta'ala wa khaifun musfikun wa khaifun nafsul ma'na wajilun. Isfak atau khauf dan juga wajilun namanya mana? Maknanya mirip-mirip saja. Wa khaifuna wajiluna min makrihi bihim. Min makrihi. Damir ini balik kepada siapa? Hah? Dar. Min makrihi bihim. Ada taliknya enggak? Ini antum ada? Apa itu? Damir yang balik kepada siapa? Sebab ya na'am. Namir hi'ena marci'uhu. Allah na'am. Sahaja ahsantah. Ini adalah faedah penting bagi kita kaum muslimin. Harus memiliki khauf. Memiliki takut. dari makarnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memiliki ihsan, kita memiliki ihsan dan amal yang saleh. Walladzihum bi rabbihim la yusyrikun. Dan sebelumnya adalah innallazihum min khasyati rabbihim musfikun walladzihum bi ayati rabbihim yu'minun. Ihsan yang ada pada kita, amalan yang soleh yang ada pada kita, ini juga harus kita memiliki khauf dari makarnya Allah Ta'ala. Kama qala Al-Hasan Al-Basri, sebagaimana dikatakan oleh Hasan Al-Basri rahmat Ta'ala, al-mu'min min man jama'a ihsanan wa safaqa. Al-mu'min, seorang yang beriman. Siapa mu'min? Adalah orang yang mengumpulkan ihsan wa safaqah. Mengumpulkan pada dirinya berbuat baik di atas sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan memiliki safaqah, yakni ketakutan akan makarnya Allah Ta'ala. Ini yang harus disadari oleh semua kita. Harus kita memiliki kondisi sadar dalam hati kita bersamaan dengan adanya ihsan dalam perbuatan kita dan lisan kita. Kita memiliki khauf dari Allah Ta'ala. Akan adanya makar dari Allah Ta'ala. Min makrihi. Wal munafik man jama'a isa'atan wa amna. Sedangkan seorang munafik adalah orang yang mengumpulkan kejelekan dan juga merasa aman di atas kejelekan tersebut. Man jama'a isa'atan, keburukan dikumpulkan dengan merasa aman dari kejelekan yang dia lakukan atau yang ada pada dirinya. Ini adalah seorang yang memiliki sifat nifaq. Perhatikan di sini. Ini sebagai teguran yang sangat berat atas kita semuanya. Yaitu al-muna wal munafik man jama'a isa'atan wa amna. Sekalian kita kumpulkan, kita merasa aman. Ini adalah perkara nifaq. Sebelumnya, al-iman adalah yang di situ menuntut orang itu berbuat ihsan sekalian ada sisi kekhawatiran akan makarnya Allah Ta'ala. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun ay yu'minuna bi ayatillahi al-kauniyah wa syar'iyah. Dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka. Apa itu ayat Allah? Tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda keesaan Allah. Bukti-bukti tentang wahdaniyahnya Allah Ta'ala. Dan tentunya adalah bukti yang kauniyah. Adanya ciptaan Allah yang ada pada diri kita. Dan yang lainnya, dan bukti tentang keesaan Allah, yakni syar'iyah, yang ayat-ayat syar'iyah seperti Al-Quran, wahyu, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ayatnya syar'iyah. Liqauli ta'ala an Maryam, dikarenakan firman Allah Ta'ala tentang Maryam alaihissalam. Apa ini? Ya, tidak kelihatan. Wasaddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubi wa kanat minal qanitin. Ini Maryam diberi sifat di sini dan dia membenarkan kalimat-kalimat Rabbnya dan kitab-kitab Allah Ta'ala. Dan termasuk beliau Maryam adalah dari orang-orang yang memiliki sifat kunut. Apa kemarin? Dawamu ta'a, kesenangan dalam ketaatan. Ay konat sadaqat, mananya ay konat. Memiliki keyakinan annama kana fawa min qadarillahi wa qada'i, apa saja yang terjadi Maka perkara yang terjadi tersebut adalah dari takdirnya Allah dan ketentuannya. Wa ma syara'ahu Allahu in kana amran fa huwa ma yuhibbuhu Allahu wa yardha. Dan apa yang Allah syariatkannya, jika perkara yang diperintahkan, amar di sini adalah perintah bukan perkara. Maka sungguh perkara yang diperintahkan adalah apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Wa in kana nahyan, dan jika apa yang Allah syariatkan berupa larangan, bahwa maka larangan tersebut adalah syariat yang Allah larang dari untuk diterjangkannya, karena syariat berupa perintah dan larangan. Bahwa ma yakrahuhu wa yabahu. Jadi apa saja yang Allah syariatkan, jika itu berupa perintah, maka sebenarnya perkara yang paling Allah cintai dan Allah ridhai. Dan sebaliknya, jika itu persyarat berupa larangan, maka sesungguhnya itu adalah perkara yang Allah benci dan Allah tidak menerimanya. Ya'bah. Apa ya'bah? Enggan menerimanya. Wa in kana khabaran fa huwa haqqun. Jika memang syarat berupa khabar, maka khabar yang benar, yang harus dibenarkan, enggak boleh diragukan. Ini yang diinginkan oleh beliau dengan beriman dengan ayat-ayat Allah Al-Kauniyah dan Syar'iyah. Baik. Qala Sahdraman bin Hasan rahimahullah. Wasafal mu'minina sabiqin ilal jannah. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Ini adalah orang-orang yang beriman yang mereka sabiqin, orang-orang yang dalam barisan pertama menuju kepada surga. Sabiqin, yang awal-awal masuk surga. Bagaimana sifat yang Allah berikan kepada mereka? Fa'asna alaihim bisifat allati a'dhamuha annahum birabbihim la yusyrikun. Maka Allah memuji dengan pujian atas mereka dengan beberapa sifat yang paling terbesar, yang paling teragung dari sifat-sifat itu adalah bahwasanya mereka tidaklah menyekutukan dengan Rabb mereka dan melakukan kesyirikan. Walamma kana al-mar'u qad ya'rudu lahu. Ya'rudu apa? Melintasi, merintangi. Dan dikarenakan kadang-kadang seseorang itu kadang ya'rudu lahu ma yaqtahu fi islamihi, kadang ada sesuatu yang menghalangi dan merintangi bagi seseorang tadi itu apa yang bisa mencederai Islamnya. Berupa min syirkin jaliyin au khafiyin nafa dzalika anhum, berupa kesyirikan yang jali, yang terang, jali itu terang, atau syirik yang khafi, yang tersembunyi, Allah menafikan hal tersebut dari mereka. Mereka siapa? Mereka yang tadi dalam peringkat pertama yang menuju kepada surga. Dan itulah bukti dari mereka tentang wujudnya tahqiqut tauhid, memurnikan tauhid. Karena mana tahqiq kemarin adalah takhlisuhu wa tasfiyatuhu, membersihkannya, memurnikan dan membersihkannya dari tiga kotorannya, yaitu syirik dan bid'ah dan al-ma'asi. Syirik-syirik dan bid'ah-bid'ah dan maksiat-maksiat. Inilah seorang yang memiliki pujian dan mendapatkan pujian dari Allah Ta'ala, yaitu dengan pujian tadi. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Keutamaan terbesar bagi para muwahhidin diberikan rekomendasi Allah Ta'ala dengan pemurnian tauhid, Sehingga dikatakan wasafal mukmin sabiqin ilal jannah. Orang-orang mukmin yang sabiq, yang awal untuk masuk surga. Wa hadha wa tahqiqut tauhid alladhi hasunat bihim a'maluhum wa kamulat wa nafa'athum. Menyantum bihim atau bihi? Berman. Hasanat bihim atau bihi? Bihi? Bihim. Nah, iwa. Hah? Lemari. Ini lemari. Hasanat bihim a'maluhum. Apa? Hah? Tahrif. Tasib, iwa. Yang benar? Iwa. Lemari mufrad. Alladhi na'at daripada tahqiq. Alladhi na'at daripada tahqiq. Pemurnian tauhid yang dengan pemurnian itu amalan mereka menjadi bagus. Aywah. Maka dikatakan dhamirnya hi. Dhamirnya apa? Mufrad. Bukan jamak. Hawada wa tahqiqut ladzi hasunat bihi billadzi a'maluhum wa kamulat wa naf'athum. Perhatikan sini, ini keutamaan seorang yang paham tauhid. Setelah paham, mengamalkan apa yang ia pahami dengan pertolongan dari Allah Ta'ala. Apa itu kesempurnaan keutamaannya? Amalannya menjadi bagus dan bermanfaat, dan sempurna dan bermanfaat. Maka kalau itu mengkritisi syirik sekecil apapun katanya syirik, mengkritisi bid'ah sekecil apapun bid'ah dan maksiat, ini perkara penting untuk menyempurnakan dan memperbaiki amalan dan untuk bermanfaat bagi diri yang mengkritisinya. Dan bagi yang tidak peduli, ya risikonya tanggung sendiri. Sehingga terjadilah keburukan-keburukan dalam ucapan dan perbuatan karena kurang open tentang, kurang open, kurang peduli tentang apa? Tentang tahqiq tauhid. Mafhum. Maka jangan diremehkan, kemudian nanti bilang ini ada khilaf. Harus toleransi. Di sana ulama membolehkan, di sana ulama melarang, harus toleransi. Kalimat harus toleransi ini adalah kalimat yang menyeret, menyeret dengan panjang lebar luas, yang menjadikan rapuhnya keyakinan hati dari yang benar. Maka tuntutannya amalannya jadi cedera. Kita telah lewati bahwasanya yang namanya tahqiq tauhid, tahqiq tauhid adalah membersihkannya, memurnikannya dari sawaibnya yang ada tiga. Kotorannya yang ada tiga, campurnya yang ada tiga, yaitu apa? Syirik, al-bid'ah dan al-ma'asi. Dan kapan itu syirik, kapan itu bid'ah, kapan itu ma'asi? Terkait dengan timbangan syar'i. Apakah kemudian karena ada khilaf, kemudian maksiat? Tidak ada. Selama ada khilaf berarti tidak ada maksiat sama sekali sudah. Ketika diterjang, milih yang mana saja terserah. Ini adalah yang dikenal dengan tamyi. Tamyi. Apa tamyi itu? Hah? Membuat orang itu ngelenyek. Ini perhatikan kalimat ini baik-baik. Walama kana al-ma'rufat ya'rudu lahu ma yaqdahu fi islamihi. Dan dekatan tatkala seorang itu kadang terlewati bagi dia apa yang mencederai Islamnya. Berupa syirik yang jali, yang terang gamblang, atau syirik yang tersembunyi. Allah menafikan dari mereka hal tersebut. Terhadap mereka orang-orang yang sabiquna ilal jannah. Dan inilah yang dikatakan pemurnian, pembersihan tentang tauhid, yang dengan bersihnya tauhid, amalan mereka jadi bagus dan sempurna. Dan bermanfaat. Itu namanya tahqiqut tauhid, bagaimana memurnikan, membersihkan tauhid. Maka jangan dianggap enteng, yang penting ya ada khilaf. Ada larangan, sementara ulama berselisih sudah ada khilaf, maka toleransi. Mana toleransi? Silakan pilih. Enggak boleh kamu melarang yang memilih lain, enggak boleh kamu mengkorsen semisalnya. Ini namanya ngelanya dinin ini adalah dari mana asal-usul seperti itu. Cuma bukan semua perkara. Wa madza ba'da al-haqqi illa dhalal. Dan apalagi setelah hak kecuali sesat. Qultu berkata beliau rahmatullah qawlu hasanat wa kamulat. Hadza bi'tibari salamati min asyirkil asghar. Nah, ini tengok, ini lebih lagi yang lebih perlu diketahui. Hasanat wa kamulat. Amalan mereka menjadi bagus dan menjadi sempurna. Ini ditinjau dari sisi selamatnya mereka dari syirik asghar. Kenapa? Karena syirik asghar enggak membatalkan amalan. Enggak menjadi kafir. Wa masyirkul akbar bala yuqalu fi tarki dzalika. Adapun syirik al-akbar, maka tidak bisa dikatakan dalam meninggalkan hal tersebut fitar kidalika. Fatadabbar walau qala sare sahat lakan aqwama. Maka seandainya sare berkata sahat apa? Bukan hasunat tapi sahat. Ini lebih aqwam, lebih afdol. Ahsan. Aqwam isim tafdil. Aqwam adalah isim tafdil. Alladhi sahat bihim a'maluhum wa kamulat wa nafa'atuhum. Seharusnya begitu. Itu kalau meninggalkan syirik al-akbar. Fala yuqal fi tarki syirik al-akbar. Cuma sekedar hasunat tapi sahat. Bihi a'maluhum wa kamulat wa nafa'athum. Nah, ini seharusnya. Jangan dibilang cuma hasunat saja. Nah. Karena meninggalkan syirik akbar adalah bukan sekedar bagus saja tapi sebagai sahnya amalan mereka. Kalau mengamalkan, kalau mengamalkannya syirik akbar sebagai bentuk batalnya amalan mereka. Maka di sini sebagai bentuk kalimat untuk pelurusan. Walau qala sare sahat bihi a'maluhum wa kamulat wa nafa'uhum lakana ahsan. Lakana aqwama, aqwamu bil ibarah, lebih afdol, lebih kuat dalam ungkapannya. Aqwam maknanya apa? Aqwa. Aqwam lebih lurus, lebih kuat. Om ya khuwa. Qala Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Ay la ya'buduna ma'allahi ghairah. Dan mereka-mereka yang dengan Rabb mereka tidak menyekutukannya. Hum ini adalah dhamir untuk ta'kid. Dhamir fasl. Di sini untuk takkit. Ya ini mereka tidak mengibadai bersama Allah selainnya. Enggak mengibadai selain Allah bersama Allah Ta'ala. Bal yuhidunahu, bahkan mereka mengesakan Allah. Wahada yuhidun, menjadikan satu. Satu-satunya sesembahan tanpa yang lain. Wa ya'lamun, dan mereka tahu. Annahu la ilaha illallahu ahadun samadun. Mereka tahu bahwasanya sesungguhnya Allah adalah tiada sesembahan yang berhak sembah kecuali Dia, Ahad Samad. Samad maknanya sayyid atau maknanya la jawfa lahu. Samad maknanya la sayyid atau satunya la jawfa lahu. Benar-benar apa? enggak ada kosong sama sekali. Samad. Itu secara bahasa maknanya la jawfal ataupun sayyid. Walau ittakhid sahibatan, yakni zaujatan. Dan mereka tahu bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia Allah. Ahadun samadun. Esa dan sayyid. La jawfalau yang tempat bergantung. Lam yattakhid, dia Allah tidak mengambil sahibat zaujah, mengambil pasangan, tidak mengambil pasangan. Walaupun tidak mengambil anak, wa annau la nadhira lahu. Dan sungguhnya tidak ada nadir, tidak ada mathil, tidak ada sabi. Tidak ada serupa baginya Allah Subhanahu wa taala. Fi dzatihi wa af'alihi wa sifatihi kulliha. Semuanya tidak ada serupa baginya Allah Ta'ala. Qala fi quratil uyun batarku syirki. Dalam quratil uyun batarku syirki yatadammanu kamalat tauhid. Meninggalkan syirik adalah mengandung kesempurnaan tauhid. Wa ma'rifatahu alal haqiqah wa mahabbatahu wa qabulahu wa da'wata ilaihi. Atau di sini yatadammanu kamala tauhidi wa ma'rifatuna. Jadi meninggalkan syirik adalah mengandung kesempurnaan tauhid dan mengenal tauhid atas makna yang sebenarnya dan mencintainya dan menerimanya dan mendakwakan kepada tauhid. Ini tarku syirik. Mengenal syirik itu kandungannya, tengok. Makna yang dikatakan makna tadammun. Makna yang dikandung oleh meninggal syirik adalah menuntut tentang kesempurnaan tauhid dan mengenal tauhid atas makna yang sebenarnya dan mencintai tauhid dan menerimanya dan mendakwakan kepadanya. Kama qala ta'ala kul inni umirtu an a'budallaha wa la usyrika bihi ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintah untuk mengibadah Allah dan tidak menyerukan dengannya, hanya kepadanya aku menyeru. Tengok ilaihi ad'u, hanya kepadanya aku menyeru dan hanya kepadanya aku kembali. Wa tadammanat hadhil ayatu kamala tauhidi wa tahqiqahu wa billahi taufik. Ayat ini mengandung kesempurnaan tauhid dan memurnikannya, memurnikan tauhid. Tafadhal. Mafhum di sini. Tengok di situ ayatnya, kul inni umirtu an a'budallaha wa la usyriku bi ilaihi ad'u. Ilaihi ad'u. Aku hanyalah kepadanya menyeru. Ini diperintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ilaihi ma'ab. Mari perhatikan dakwah apa saja. Yang di situ bukan untuk memurnikan tauhid adalah dakwah yang perlu dikomentari. Nah itu. Dan betapa banyak sekarang ini dakwah, jamaat, betapa banyak. Dan makna tauhid tadi yang telah kita lewati, makna tahqiq tauhid itu maknanya kita telah lewati, memurnikannya. Dan pemurnannya dari tiga apa? Dari pemurnan dari tiga yang mengotorinya. Syirik, bid'ah, bid'ah dan ma'asi. Sekarang ada dakwah yang melalui media organisasi. Semua bid'ah. Atau banyak perkara bid'ah, kalau enggak semuanya. Dan ma'asi, macam-macam ma'asi digelar untuk kepentingan organisasi yang katanya organisasi Islam untuk mengajak kepada kaum muslim kepada Islam. Dan inilah Yahweh yang perlu diketahui, itu adalah benar-benar pembodohan terhadap kaum muslimin. Para tokohnya rela dengan kebodohan orang yang ada di sekitarnya. karena kepentingan hawa nafsunya atau kedudukannya. Maka lu perhatikan, kalau begitu saja apa yang dia cari, mendingan enggak usah terjun dalam medan dakwah. Karena ini adalah penipuan. Isinya adalah penipuan. Semua maksiat berupa musik, berupa joget, bahkan berupa dosa-dosa besar, riba dan semisalnya digelar melalui media organisasi. Bahkan kesyirikan sekalian. Belum lagi bid'ah-bid'ah. Dan ini enggak bisa dikatakan dakwah kepada tauhid. Bohong. Bohong. Maka itu perhatikan. Membabin nasihat. Maksudnya bab nasihat ataupun bab tanasuh. Upayakan antum yang ada di sini saling hidupkan nasihat-menasihati demi apa? Pemurnian dakwah ini. Bukan untuk kepentingan pribadinya seorang ataupun kelompoknya seorang yang ada di sini. Saling ingat-ingatkan, saling jelas menjelaskan perkara yang mencederai dakwah ini. Karena kita telah menamai dakwah tauhid, bukan dakwah sembarangan, dakwah tauhid. Dakwahnya al-sunnah wal jamaah. Maka harus hidupkan adanya saling tanasuh, saling tawasi dalam upaya untuk memurnikan dakwah ini. Ini perhatikan ya, Pak. Ini perkara penting. Bab ini bab yang upayanya untuk membenahi diri kita sebelum yang lain. Maka hidupkanlah perkara-perkara yang tadi upayanya untuk membersihkan tauhid dari tiga kotorannya, syirik dan bid'ah dan maasi. Kita enggak menutupi bahwasanya kita di antara kita ada melakukan dosa, bahkan kita semuanya. Tapi atas nama dakwah jangan. Kemudian dilindungi. Itu perkara lain. Atas nama dakwah jangan boleh kemudian seorang itu menggelar maksiat dengan atas nama dakwah. Demi kemaslahatan dakwah menggelar maksiat. Dan itu bukan maksiat, bukan maslahat, tapi madarat. Saya perhatikan. Qala al-Muslim rahimahullah ta'ala al-Husain bin Abdul Rahman annahu qala kuntu inda Sa'id bin Zubair faqala. Dari Husain bin Abdul Rahman, bahwasanya beliau menuturkan kata Husain, aku pada suatu hari di sisi Sa'id bin Zubair. Faqala, maka berkata siapa? Siapa berkata? Sa'id. Ayyukum ra'al kawkab alladhi inqadda al-barihata. Inqadda. Inqadda yang qaddu inqidadan. Gitu. Berkata Sa'id, ayyukum siapa di antara kalian yang melihat bintang yang kemarin malam jatuh? Fakultu, maka kata Husain, anak. Saya tahu. Semua orang bilang saya katakan kata Husain. Ama ini lam akun fi sholatin. Aku tahu, tapi adapun saya ketika saya lihat, saya waktu itu tidak dalam keadaan sholat. Walakini ludik, bahkan tapi waktu itu saya disengat. Dengan hewan, sengat oleh hewan yang berbisa. Qala Sa'id, Bama sanata, apa yang kau perbuat wahai Husain? Sa'id al-Husain bilang, irtaqaitu. Aku merukyah. Qala Sa'id, bama hamalaka ala dhalik, apa yang membawamu sehingga kamu harus melakukan rukyah ketika kamu disekat? Kullu, berkata Husain, hadisun hadasanahu Sa'bi. Ada sebuah hadis yang di mana Sa'bi menceritakan kepada saya tentang hadis itu. Qala Sa'id, wa ma haddatsakum, dan apa yang diceritakan kepada kamu oleh Sa'bi? Kata Husain, ku katakan hadatsana, hadatsana an Buraidata bin Husayb. Sa'bi menceritakan kepada kami tentang hadis dari Burayda bin Husayb annahu qala, bahwasanya Burayda bilang la ruqyata illa min ainin. La ruqyata illa min ainin wa hummatin. Qala, berkata siapa? Sa'id. Qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh telah bagus orang yang telah mentok kepada apa yang dia telah dengar tentang syariat yang dia tahu. Walakin hadatsana Ibnu Abbas, tetapi Ibnu Abbas menceritakan kepada kami, kata Sa'id, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam annal qalba, bahasa Nabi bersabda, ay rafa'ahu gitu. Uridat alayya al-umamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dinampakkan padaku beberapa umat. Faraitun nabiyya wa ma'ahu rahtu, maka aku melihat seorang nabi dan bersamanya raht. Wan nabiyya wa ma'ahu rasul wa rasulani, dan ada seorang nabi yang ditampakkan kepadaku bersamanya satu laki dan dua orang, satu orang atau dua orang. Wan nabiyya laisa ma'ahu ahadun, dan seorang nabi lain yang saya perlihatkan kepadanya enggak ada seorang pun yang mengikuti dia. Idrufi alli sawadun adimun, tiba-tiba di saat itu dinampakkan padaku sawadun, rombongan yang sangat besar. Fadhanantu annahum ummati, kata Nabi, maka aku kira bahwasanya mereka adalah umatku. Faqila li, maka dikatakan padaku, hadza Musa wa qaumuhu, ini adalah Musa dan kaumnya. Fanadartu fa idza sawadun adzim, maka aku pun melihat kepada tempat yang lain, maka kulihat di sana tiba-tiba ada rombongan yang besar. Faqila li, maka dikatakan padaku, hadhi ummatuka wa ma'ahum sab'una alfan. Ya dakhuluna al-jannata bi ghairi hisabin wala adab. Summa nahada fa taqala manzilahu fa qala an-nasu fi ulaika fa qala ba'dhum fal'allahum alladhina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala ba'dhum fal'allahum alladhina rubulu fi al-Islam wa lam yasyuku bi laysa'a wa dhakaru asya'a fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu. Fa qala hum alladhina la yastarqun wa la yaqtaun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah ini syaitnya adalah humul ladzina yastarqun wala yaqtaun wa ala rabbihim yatawakkalun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Saya perhatikan ya ikhwah, ini hadis penting terkait dengan keutamaan seorang yang benar-benar menjaga akidahnya, menjaga perkara-perkara yang melemahkan tauhid. Walaupun perkara-perkara yang sifatnya adalah tidak syirik akbar, tapi melemahkannya dijaga. Itulah yang diingat oleh beliau tentang tahqiqut tauhid, membersihkan dan memurnikan tauhid. Dan inilah yang di kampanyekan, disebarkan oleh dakwahnya Ahlussunnah wal Jamaah tentang dakwah tauhid adalah benar-benar membersihkan dan memurnikan tauhid tersebut dari tiga kotorannya, tiga yang mengotori sawaibnya. Tapi perhatikan, lanjutannya dari hadis tersebut, semua data bataklah manzilah fakohatun nasu fi ulaika fakola ba'dum falalum ladina sahibu Rasulullah sallam walina fakola ba'dum fakola ba'dum falallahum ladina wuludu bil Islam falam yusriku billahi syai'a wa dhakaru asya'a wa qala alaihim Rasulullah sallam fa akhbaru fakola humu ladina la yastarkun wa la yaqtaun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim tawakkalun fakola ma'uka satu benu mihsan. Faqala ya Rasulullah ud'ullah ayat ja'alani minhum. Minhum dari 70 ribu golongan yang orang yang tidak disiksa sama sekali masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Qala anta minhum, kata Rasulullah, engkau wahai pesan dari mereka. Tsumma qala qama rajulun akhar fa qala udu Allah ayata'ala minhu fa qala sabaqaka biha ukasa. Kau telah didahului oleh ukasa. Hakada auradul musannifu ghairu ma'zuwin. Apa makna ma'zu? Nah, tur. Goreng. Ah, mana rezeki? Apa makna ma'zu? Rezeki. Eh? Apa makna ghairu ma'zu berarti? Eh? Apa makna ghairu ma'zu? Ayo rezeki. Ayo, siapa? Ayo masjid ni. Aura dan musanipu gara ma'zuwin. Ayo mas jadi. Eh? Kepada siapa? Mukharrij. Hanya gitu. Tidak dinisbatkan kepada siapapun yang mengeluarkan hadis ini. Gitu. Namanya gara ma'zuwin. Gara mansubin. Ila ahadin. Minal huffat. Minal a'immah. Nah itu. Waqatulahu al-Bukhari muhtasaran wa mutawwalan wa muslimun wa lafdullahu. Nah beliau di sini, hadis ini dibawakan Imam Bukhari secara ringkas dan juga secara sempurna panjang dan juga Imam Muslim. Sedangkan lafadznya punyanya Imam Muslim. Wa Tirmidzi wa Nasa'i juga yang mengeluarkannya. Artinya ghairu ma'zuwin artinya ditetangkan begitu saja tanpa disebutkan siapa yang mengeluarkan hadis ini di kitab-kitab mereka. Namanya ghairu ma'zuwin. Azayazu nasabayan sibu. Ma'zu itu simaf'ul. Ghairu mansub. Qawlu al-Husain bin Abdurrahman wa Sulami. Fikratul Uyun al-Harisi minat tabi'i tabi'in an-Sya'bi. Abul Hudal Al-Kufi Sikotun Mata Sanata Sittin Wasalasina Wa Mi'ah 136 Walau Salasun Wastas'una Sana Miliki Umur 93 Tahun Wasaid Bin Zubair Wa Imamul Fakim Min Jullati Ashabi Bin Abbas Apa? Jullati Naam Riwayat an Aisyah wa Abi Musa mursalatan. Sa'id bin Zubair adalah seorang imam faqih dari Zillah, dari sahabat-sahabat yang paling terkenal. Riwayatnya dari Aisyah dan Abi Musa mursalah. Nah, yakni tidak sambung. Wa huwa kufiyun maulan li Bani Asad. Kutila baina yadail hajjat. Nasallah. Kufi dulu maula, dulu budak. Dimerdekakan oleh Bani Asad. Beliau terbunuh di hadapannya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Sanata 95 wa lam yakmul 50. Umurnya enggak sampai 50 tahun. Ini Sa'id bin Zubair. Rahimallahu taala. Dibunuh oleh seorang zalim Hajjaj. Sebagian ulama ada yang mengkafirkannya dan mengatakan fasik. Dan insyaAllah habis waktunya. Ya. Tuh akan lanjutkan lagi. Ya. Dan malam. Ya. Soal lagi insyaAllah kita lanjutkan. Hadis yang panjang ini. Semoga kita dengan hadis ini kita bisa mengambil banyak manfaat dan membenahi diri. Untuk menyempurnakan dan membersihkan tauhid kita. Itu paling penting.